Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pendengar dan pemirsa roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan di antaranya nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah, pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menjadikan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha karangan Profesor Dr. Abdul Rahim sebagai rujukan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa alhamdulillah kita sudah membaca Ad-Darsus Sadis. Kita sudah membaca pelajaran ke-6 pada pertemuan yang lalu. Sudah kita baca dialognya dan sudah kita pahami satu persatu mufradat yang ada dalam dialog tersebut. Tapi tidak mengapa, kita murojaah sebentar. Kita akan baca kembali, nah, secara ringkas saja ditemani ikhwan-ikhwan di studio untuk murojaah. Kemudian setelah itu insyaallah kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Latihan yang pertama yang ada pada halaman 38, halaman 38. Kita mulai, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai murajaah kita pada malam ini. Kita minta ikhwan studio, akhuna, kita minta untuk membaca sama-sama Ad-Darsus Sadis. Ikuti ana. Istami'u thumma kariru. Ayo ya ikhwan, Ad-Darsus Sadisu. Ad-Darsus Sadisu. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka Maryamu? Aina ukhtuka ya Maryamu? Aina ukhtuka Maryamu? Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at? Ama raja'at? La adri. La adri. Ana ma ra'aituha. Ana ma ra'aituha. Mada qara'ta al-yawma? Mada qara'ta al-yawma? Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Fil fiqhi. Fil fiqhi. Afahimtahu? Afahimtahu. Nah, ini sekel mikrofon ya Ahmiko. fil wasat. Naam, fil wasat. Hakadha. Afahimtahu? Afahimtahu? Naam, fahimtuhu jayidan. Naam, fahimtuhu jayidan. Ama qara'ta al-Qur'an al-yawma? Ama qara'ta al-Qur'an al-yawma? Bala qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. Bala qara'tu surat ar-Rahmani. Qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. Nah, sekali lagi ya, khi. Bala. Bala qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Zadakallahu ilman ya bunayya. Aghasalti kumsani ya ummi. Aghasalti kumsani ya ummi. Naam, ghasaltuha wa kawaituha. Naam, ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadhal qamisa. Khudh hadhal qamisa. Hati dhaka ya ummi. Hati dhaka ya ummi. Dhaka ajmalu min hadha. Dhaka ajmalu min hadha. Tadkhulu Maryam. Tadkhulu Maryam. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Kayfa haluki ya ummi? Kayfa haluki ya ummi? Wa kayfa haluka ya akhi? Wa kayfa haluka ya akhi? Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Ahlan ya binti. Ahlan ya binti. Mata kharajti min al-madrasati? Mata kharajti min al-madrasati? Kharajtu ba'da salati adh-dhuhri. Kharajtu ba'da salati adh-dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Ana ma ra'aytuhunna ba'da salati. Ana ma ra'aytuhunna ba'da salati. Ya binti. Ya binti. Akhuki hafidha surat ar-Rahmani. Akhuki hafidha surat ar-Rahman. Ayya suratin hafidhti anti? Ayya suratin hafidhti anti? Ana hafidhtu surat al-Hadidi. Ana hafidhtu surat al-Hadidi. Wahia atwalu min surat ar-Rahmani. Wahia atwalu min surat ar-Rahmani. Min surat ar-Rahmani. Min surat ar-Rahmani. Wakadhalika hafidhtu 16 ayatan. Wakadhalika hafidhtu 16 ayatan. Min surat an-Naba'i. Min surat an-Naba'i. Masya Allah. Masya Allah. Innaki talibatun mujtahidatun. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Ana masruratun biki. Adhahabti ila al-maktabati al-yawma. Adhahabti ila al-maktabati al-yawma. Naam, dhahabtu. Naam, dhahabtu. Mada qara'ti hunaka? Mada qara'ti hunaka? Qara'tu majallatan min Pakistana. Qara'tu majallatan min Pakistana. Ismuhal Islamu. Ismuhal Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya? Abil lughatil arabiyyati hiya? La hiya bil lughatil ingliziyyati. La hiya bil lughatil ingliziyyati. Adhahabti ila al mudirati? Adhahabti ila al mudirati? La hiya ma ja'atil yawma. La hiya ma ja'atil yawma. Ma ja'atil yawma. Ma ja'atil yawma. Lima? Lima? Adhunnu annaha dhahabat ila Makkata. Adhunnu annaha dhahabat ila Makkata. Asharibti ash-shaya? Asharibti ash-shaya? La ma sharibtu. La ma sharibtu. Lil khadimati. Lil khadimati. Hati ash-shaya ya Laila. Hati syaya ya Laila. Disambung. Hati syaya ya Laila. Hati syaya ya Laila. Wahati kit'ata khubzin aydan ya Laila. Wahati kit'ata khubzin. Khubzin aydan. Wahati kit'ata khubzin aydan ya Laila. Wahati kit'ata khubzin aydan ya Laila. Ana jau'a. Ana jau'a. Baik. Jazakumullahu khairan. Baik. Nah, yabdu annakuma yahtajani ila al-muraja'ah maratan thaniyah. Baik. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, alhamdulillah kita baru saja muraja'ah sekilas kita membaca. Dan tentu muraja'ah ini bukan hanya sekedar bacaan saja yang kita muraja'ah, namun ma'ani al-kirimat, makna-makna daripada kata-kata yang disebutkan dalam dialog ini, tentu kita semua harus sudah memahaminya. Dan sekarang kita langsung masuk ke tamarin. Kita mulai dengan at-tamrin al-awwal. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dapat membuka bukunya di halaman 38. Samaniyatun wa thalathun. At-tamrin al-awwal, perintahnya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Mana ajib anil as'ilatil atiyati ya ikhwan? Jawablah soal-soal berikut. Naam. Ada empat soal di sini dan sepertinya terkait dengan dialog. Al-asilatu muta'alliqatan bi al-hiwar. Soal-soalnya terkait dengan dialog. Yani bima'na anna al-ajwiba, maksudnya adalah jawaban-jawabannya ma'khudatun min al-hiwar, diambil dari dialognya. Faham tum? Insyaallah. Naam. La yani la tujib bi ijabatin min indik. Jangan jawab dari jawaban dari antum, tapi minal hiwar. Faham tum? Faham lah. Naam, kita mulai at-tamrin al-awwal. Ar-raqam al-awwal, nomor yang pertama. Ayya suratin hafidha Sa'idun? Ma mana hadha ya ikhwan? Ayya suratin hafidha Sa'idun? Surat apa? Apa yang dihafal yang Sa'id? Sa'id. Naam, ada jawab? Bagaimana jawabannya, akhi? Hafidhu Sa'idun Suratul Rahman. Hafidhu Sa'idun Surata. Surata. Suratul Rahman. Limada surata? Limada mansub? Maf'ulun? Maf'ulun bih. Naam. Hafidhu Sa'idun Suratul Rahman. Naam. As-su'al tsani. Kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryamu? La bud an tafhamu as-su'al awalan. Antum harus paham dulu soalnya. Kam ayatan, mana kam ayatan? Berapa ayat? Berapa ayat min suratin Naba'? Dari surat An-Naba. Hafizat Maryamu? Yang telah dihafal Maryam. Naam. Kam, berapa? Unzuru ila al-hiwar. Lihat ke dialognya. Kam? Sitta ashrata ayatan. Naam. Sitta ashrata ayatan min surati An-Naba. Sitta ashrata ayatan. Naam. Min surati An-Naba. Nanti setelah ini, tidak lama lagi, di beberapa latihan berikutnya, kita akan membahas al-adad, bilangan, dan al-ma'dud dari 11 sampai 20. Nanti kita akan lihat di situ bahwa al-ma'dudnya mufrad mansub. Nah, namun sebelum ke situ kita lanjutkan dulu as-su'al al-thalis, al-thalis. Agak panjang soalnya. Nah, masmul majallatil lati qara'atha Maryamu fil maktabati. Nah, masmul majallati. Mana masmul majallati? Apa nama majalah? Nah, allati qara'atha Maryamu. yang dibacanya, yang dibaca oleh Maryam, fil maktabati, di perpustakaan, bi ayyi lughatin hiya, dengan bahasa apa dia? Nah, faham tu masual? Faham lah. Baik, ajibu idan. Ismuha? Ismul majalla. Labas, ijaba tawila labas, ijaba kamila. Ismul majallati allati, ismul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati al-Islam. Kasekadarik atau bi ijaba mukhtasara, dengan jawaban yang lebih ringkas, ismuha al-Islam. Khalas. Ismuha al-Islam. Bi ayyi lughatin hiya? Naam. As-su'alu tsalits yani mutakawwina min su'alain. As-su'al tsalits, soal ketiga ini terdiri dari dua soal. Soal yang kedua, bi ayyi lughatin hiya, dengan bahasa apa dia? Naam, ajibu ya ikhwan. Bil lughatil ingliziyyati. Naam, bil lughatil ingliziyyati, ahsant. As-su'alu akhir, ar-rabi', man Laila? Siapa Laila? Naam. Naam, man yastati an yujib? Hiyal khadimatu. Hiyal khadimah. Ahsant. أحسنت يا أخي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا أخي عبد الغفار لتمرين رقم الأول الأول baik ikhwat al-islam pendengar radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun anda berada dapat bergabung bersama kami untuk menjawab tamrin yang pertama pada halaman ke-38 silakan bagi anda yang ingin menjawab dapat menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543 Kita berikan kesempatan yang pertama, silakan. Halo. Baik. Halo, sudah terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa, di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Baik, Ummu Mujahidah Bekasi. Naam. Ummu Mujahidah, ma'akil kitab? Naam. Baik. Tafadhali, silakan Ummu mana nih, Pan? Mujahidah. Ummu Mujahidah, silakan. Silakan mulai dari al-awwal. Al-awwal. Naam. Ayatu rotil hafidhu sa'idu. Sekali lagi, maratan thaniyah. Ayatu rotil hafidhu suratin. Ayatu rotil hafidhu sa'idu. Naam. Kenapa banyak tanwin yang hilang di sini, Ummu? Naam. Ulang sekali lagi, Ummu Mujahidah. Tanwinnya diperjelas. Ayya suratin. Itu yang pertama. Yang kedua, Hafidha Sa'idun. Nah, silakan. Ayya suratin Hafidha Sa'idun. Naam. Silakan. Sa'idun Hafidha Surat Ar-Rahmani. Mumtaz. Sa'idun Hafidha Surat Ar-Rahmani. Naam. Tarjimi. Surat apa yang telah dihafal oleh Sa'id? Naam. Sa'id telah menghafal surat Rahman. Mumtaz. Naam. Teruskan. Al-Thani. Al-Thani. Kam ayatan min suratin nabai hafizat Maryamu? Naam. Berapa ayat dari surat Naba yang telah dihafal oleh Maryam? Naam. Hafizat Maryamu sittan asyaratan ayatan min suratin nabai. Nah, sekali lagi Ummu Mujahidah. Sekarang Ummu banyak menyebutkan tanwin. Nah, ada tanwin yang berlebihan. Kalau tadi sebelumnya kurang tanwin, sekarang banyak tanwin. Ulang sekali lagi Ummu Mujahidah. Hilangkan beberapa tanwin di beberapa kata. Tidak perlu tanwin di situ. Ulang sekali lagi. Hafizat Maryamu. Jawabannya Hafizat Maryamu sit sitan asyarat. Nah, bukan sitan, itu dia tanwin yang Anda bilang tadi. Tidak usah di situ. Sitta saja. Bukan sitan. Nah, sitta Hafizat Maryamu sitta asyarata ayatan min suratin nabai. Naam, mumtaz. Terjemih. Maryam telah menghafal 16 ayat dari surat Naba. Naam, mumtaz. Teruskan. Habiskan saja Ummu Mujahidah semuanya. Al-Thalith sekarang. Tafadhali. Al-Thalith. Masmul majallati lati qara'at qara'atha Maryamu fil maktabati. Bi ayyi lughati ya? Bi ayyi lughatin? Bi ayyi lughatin ya? Naam. Qara'at Maryamu majallatas muha al-islamu. Qara'at Maryamu majallatan ismuha al-islamu. Naam, naam. Qara'at Maryamu majallatan ismuha al-islamu. Naam. Satu lagi jawabannya, masih nomor tiga. Bi ayyi lughatin hiya? Bi ayyi lughatin hiya? Hiya bi lughatin ingliziyatu. Hiya bi lughatil ingliziyati. Naam, ulangi lagi Ummu. Hiya bi lughatil. Hiya bi lughatil ingliziyati. Naam, mumtaz. Hiya bi lughatil ingliziyati. Satu lagi, ar-rabi. Ar-rabi. Man Laila hiya khadimatu. Hiya khadimatu. Al-khadimatu, pakai al. Hiya al-khadimatu. Naam, jazakillah khairat. Naam, tarjimi awalan, yang terakhir tadi. Man Laila? Laila. Naam. Dia adalah pembantu. Naam, barakallahu fiik. Ahsanti ya Umma Mujahidah. Barakallahu fiik wa jazakallah khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umma Mujahidah yang telah bergabung. Ustaz. Naam. Kita silakan, ulang lagi, silakan. Baik, berikan lagi kesempatan. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali tamrin yang pertama bagi Anda yang ingin menjawab di belakang Umum Mujahidah. Kita berikan kesempatan yang lainnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, dengan siapa di mana? Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi di mana, Bapak? Min Cianjur, Janub, Sukanagara. Cianjur Janub Selatan. Nah, Pak Lutfi, mohon dikecilkan sedikit dulu TV-nya atau radionya. Baik. Naam. Baik. Naam. Sami'ta sawti, Pak Lutfi? Naam. Baik. Sami'tu. Nah, ma'akal kitab, Pak Lutfi? Ma'indi kitab. Ma'inda ke kitab. Fahabta tilfaz? Baik. Nah, entah telah apa? Baru itu di televisyen. Esbir kaya. Ya Hamdan, ya ada kitab, halas? Baik. Nah, ikra tamrin al-awwal min rakam al-awwal hatta al-rabi. Tafadhal. Ayu suratun hafadu sa'idun. Ayya suratin. Nah, perbaiki kembali. Ayya suratin hafidu sa'idun. Naam. Nah, ajib. Surat apakah yang telah dihafal oleh saudara Sa'id? Naam. Ajib, jawab. Surat Ar-Rahman. Hafidha Sa'idun As-Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, naam. La takul As-Surata, Surat Ar-Rahman. Naam. Wasil, al-thani. Kam ayatun min suratin naba hafidat Maryamu. Nah, kam ayatan, sekali lagi. Kam ayatan min suratin naba hafidat Maryamu. Baik. Ajib. Hafidat ha? Kif? Syaham tata ayatan. Naam, laisa ma'aka al-kitab? Main di kitab. Baik. 16 ayat. Bagaimana? Antum bilang 16 ayat ya akhir kiri. 16 ayat. Bagaimana? 16 ayat. 16 ayat. Baik, labas. Teruskan. Al-thalith. Masmul majalata allati qara'atha Maryamu fi maktabati. Naam, ada beberapa harokat yang masih belum tepat. Masmul majalati. Masmul majalati allati Ya. Ah, al-asaf syadid. Terputus sepertinya dari Pak Lutfi Cianjur. Nah, baik, mohon maaf Pak Lutfi. Mungkin dapat kembali menelpon pada kesempatan yang lainnya ataupun nanti ya. Silakan bagi Anda mungkin kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Bagi Anda yang menjawab 0218236543 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abu Fiski. Sekarang. Maaf, suara terdengar kecil sekali Bapak. Maaf, siapa? Mau dikeraskan lagi suaranya, Pak. Abu Bilqis. Abu Bilqis. Abu Bilqis, baik. Bagaimana Abu Bilqis? Dari mana? Masya Allah, terputus. Ya, mungkin dapat mencoba kembali. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk klien telepon untuk menjawab latihan-latihan yang ada pada tamrin al-awal. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Baik, halo. Iya. Bagi Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat dapat bertanya melalui nomor telepon 081 317 77 6543. Sudah terhubung penelpon? Iya, halo. Halo. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Alfi. Pak Abu Alfi, tolong kecilkan sedikit radionya. Ada feedback. Halo. Iya, ya. Silakan Bapak dikecilkan terlebih dahulu radio atau TV-nya agar tidak terjadi pantulan feedback. Iya. Nah, dari mana Pak Abu Alfi? Halo. Ya, silakan Pak Abu Alfi. Dari mana Pak? Bapak dari mana? Dari Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Nah, okay. Ada bukunya Pak Abu Alfi? Ada, ada. Alhamdulillah. Silakan. Pak Abu Alfi, Al-Thalith dan Ar-Rabi. Tadi belum sempat dibaca penelpon sebelumnya. Silakan. Al-Thalith. Nah. Masmul majalatil lati qara'atha Maryamu fil maktabati. Naam. Nah, jawab dulu. Silakan. Ajib awalan. Ismuha al-Islamu. Naam, ismuha al-Islamu. Mumtaz. Teruskan soalnya. Bi ayyi lughatin hiya? Naam. Wa bil lughatil inkilziyati. Naam. Hiya bil lughatil. Hiya bil lughatil inkilziyati. Naam. Hiya bil lughatil inkilziyati. Naam. Satu lagi Pak, atau terjemah awalan, terjemahkan dulu Al-Tharif yang tadi. Apa nama majalah yang dibaca Maryam? Fil maktabati. Fil maktabati. Dengan di perpustakaan. Naam. Dengan bahasa apa dia? Naam. Jawabannya? Namanya al-Islamu. Naam. Dengan bahasa apa tadi, Pak? Dengan bahasa Inggris. Naam, mumtaz. Satu lagi Pak Abu Alfi, Ar-Rabi. Man Laila. Naam. Hiya al-khadimati. Hiya al-khadima tuti warata. Hiya al-khadimata. Al-khadimatu. Hiya al-khadimatu. Naam, tarjim. Siapa Laila? Dia pembantu. Naam, masya Allah. Jazakallah khair Pak Abu Alfi. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik Bapak Abu Alfi ya, yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Nah, kita cukupkan, kita langsung masuk ke At-Tamrin Al-Tsani ya, akhi. Baik. Nah. Naam ya ikhwah, ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat, kita masuk ke At-Tamrin Al-Tsani. Latihan kedua. Dha' hadhihi al-alamata, yani alamat sahih. Dha' hadhihi al-alamata, tarjimu ya ikhwan. Letakkan tanda ini. Naam, tanda apa ini? Tanda as-sahih. Tanda benar. Amamal jumalis sahihati. Di depan kalimat-kalimat yang benar. Naam, wa hadhil alamata dan tanda ini. Tanda yani alamat khata, tanda salah, silang. Amamal jumali ghairis sahihah. Di depan kalimat yang tidak benar. Nah, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, hanya ada 5 soal di sini. Kalau antum baca itu benar, maka antum katakan sahih. Kalau salah, kita bilang khata. Lalu antum sebutkan apa yang as-sahih di situ, apa yang benar di situ. Nah, paham tum, ya ikhwan? Paham, nah. Kita mulai dari ikhwan studio, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan-ikhwan di rumah. Nah, tafadhal ya, ya akhir kirim, siapa duluan? Tafadhal, tafadhalah. Nah, tafadhal. Wahid. Nah, al-awwal. Al-awwal. Ma farihal mudarrisu bisa'idin. Nah. Ma farihal mudarrisu bisa'idin. Fahimta al-jumla ya akhi Miko? Fahimta insyaAllah. Tarjim awalan. Guru tidak senang dengan Sa'id. Naam, sahih atau khata? Khata ya, Ustaz. Khata, naam. As-sahih mana? Apa yang betul? Farihal mudarrisu bisa'idin. Naam, farihal mudarrisu bisa'idin. Naam. Bal fariha jiddan. Masa kedalik? Fariha jiddan. Naam, Ustaz. Baik. Al-thani ya akhi al-kirim. Al-thani. Naam ya akhi? جرب لا بس نعم لا بس تفضل مريم جوعاء جوعاء ما معنى جوعاء آه جوعاء أنا جوعاء مثلا أنا جوعان لطر نعم مريم جوعاء صحيح أو خطأ مريم لطر صحيح أو خطأ لياد بباقيان أخير صحيح نعم لياد بباقيان أخير ديالوك وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعاء apa kata Maryam ana jawa saya lapar idan sahih atau khata ya akhi sekali lagi sahih atau khata sahih na'am la tataraddad tidak usah ragu jazakallahu khairan ya na'am naftahul majal tafadhal ya akhi karim baik bagi anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda berada untuk nomor 2 ataupun tamrin kedua ini silakan anda dapat menjawab dan menghubungi kami melalui telepon 021-823-6543. Kita coba angkat, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu siapa, di mana? Ummu Hurairah. Baik, Ummu Hurairah. Nah, tafadhali Ummu Hurairah. At-tamrin al-thani rakam al-thalith. Rakam salis. Nah. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da sholati zuhri. Naam. Sahih. Tarjim awalan qabla an taquli sahih. Nah. Maryam keluar dari sekolahan setelah sholat zuhur. Naam. Sahih atau khata? Sahih, Ustaz. Sahih. Sahih ya, kawan? Sahih jawab? Antum masuk itu. La wastab. Rabi, teruskan. Ya Ummu Hurairah. Teruskan. Al-Rabi wal-Khamis, labas. Suratul Rahmani atwalu min suratil hadidi. Naam. Khata. Terjemi awalan. Surat Ar-Rahman lebih panjang dari surat Al-Hadid. Naam, saya khata? Khata, naam. As-sahih mada? Suratul Hadidi atwalu min suratir rahman. Naam. Suratir rahman. Ahsanti. Al-khamis, tafadhali. Rakam khamis. Aminatu wa Fatimatu wa Sa'adu. Naam. Zumilatu. La, laysa zumilat. Zamilatu. Zamilatu Maryamu. Maryama. Sebelum bilang sahih perbaiki dulu. Zamilatu Maryama. Naam. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Nah, wa Su'adu. Teruskan. Su'adu. Zumilatu. La. La tukarir ala khata maratan tuan ya. Jangan dulu lagi kesalahannya. Zamilatu. Teruskan. Maryama. Zamilatu Maryama. Mumtaz. Naam. Tarjimi awalan. Aminah dan Fatimah dan Su'ad teman-temannya Maryam. Naam. Al-an kul. Sahih. Naam. Sahih, naam jawabuki sahih, alhamdulillah. Jazakillah khair ya Umma Hurairah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umma Hurairah. Barakallahu fiik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya dapat menjawab untuk latihan kedua ini. Kami berikan kesempatan yang selanjutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Lama, Pak. Iya. Ibu siapa? Ibu Lama. Ibu Lama, ya. Masya Allah. Ya, kaifa haluk. Alhamdulillah, beramu. Kaifa haluk ya, anti? Bukhair. Alhamdulillah, bukhair. Dari mana ini? Rakam Wahid ya, Ustaz. Ya, Ibu Lama dari mana? Halo. Halo, Ibu Lama dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, baik. Ya. Iya. Silakan Ibu Lama, masih di latihan kedua. Dari awal lagi, Umu. Rakam Wahid ya? Naam, al-awwal. Kecil suaranya Pak Ustaz ya. Ha? Al-awwal, tafadhali. Al-awwal. Naam. Ma farahal mudarrisu bi su'ad. Naam, maratan tsaniya, sekali lagi Umu. Ada beberapa kata yang masih salah. Ma farahal mudarrisu ma farihal. Ma farihal mudarrisu ma furihal. Laisa furihal. Mudarrisu. Nah, fariha. Oh iya. Ma fariha mudarrisu bi su'adu. Bi sa'idin. Bi sa'idi. Naam, bi sa'idin. Khata. Nah, qabla an taquli saya khata, sebelum Umu bilang saya khata, perbaiki dulu bacaannya. Ikuti saya Umu, Umu Lama, ikuti saya, ikuti saya. Dengarkan saya. Ustaz. Dengarkan saya, dengarkan saya. Enggak kedengeran. Hah? Enggak kedengeran, kecil suaranya. Ajib. Limata ya Hamdani? Iya. Baik, isma'i. Ma farihal mudarrisu? Coba Umu. Ma farihal mudarrisu? Mudarrisu bisu'adu. La, laisa bisu'adu. Bisa'idin. Ma Anda lah setiap dekat. Suaranya enggak kedengeran Pak Ustaz. Ajib, ajib. Labas, labas. Sahih atau khata? Khata. Khata. Iya. Yang sahih bagaimana? Maklum. Yang sahih bagaimana? Biasanya. Nah, mohon jangan banyak tertawa Umu. Jawab dulu bagaimana? Aduh, oh ya tadi lupa Pak Ustaz. Jawabannya yang sahih adalah farihal mudarrisu bisa. Ma farihal mudarrisu bisu'adu. Baik, sepertinya Ummu masih harus merojah lagi. Nah, cukup sampai sini dulu Ummu. Mama satu saja tidak apa-apa. Nanti Ummu dengarkan ya. Soal yang berikutnya nanti ya Ummu ya. Nah, terima kasih Ummu Lama. Jazakillah khairan. Wahiyatun. Baik. Terima kasih ya Umu atau Ibu Lamah yang telah bergabung. Mungkin kami sampaikan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ikut menyimak, mungkin butuh ataupun menyiapkan alat tulisnya juga ya. Untuk menulis. Tidak segera menelpon tanpa persiapan sebelumnya. Baik. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih di latihan 2 ini atau tamrin Afani 0218236543 untuk kesempatan yang lainnya. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Baik. Siapa haluk ya, Abu Irfan? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya Allah. Tafadhal ya, Abu Irfan. Nah. Rakam al-thani. Nah. Al-thani. Atau labas min al-awwal. Tidak apa dari awal. Nah. Nah. Ma farihal mudarrisu bi sa'idi. Naam. Tarjim awalan. Guru tidak senang kepada Sa'id. Naam. Sahih atau khata? Khata. Khata. As-sahih madha? As-sahih farihal mudarrisu bi sa'idi. Naam. Farihal mudarrisu bi sa'idi. Naam. Wasil. As-sani. Maryam jau'a. Maryamu wala Maryama wala Maryami. Maryamu jau'an. Mumtaz. Jau'an? Jau'an. Jau'a. Jau'a. Nah, Maryamu jau'a. Maryamu jau'a. Naam. Maryam lapar. Naam. Sahih. Sahih. Naam, jawabuka sahih. Atsalif? Atsalif. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati dhuhri. Naam. Maryam keluar dari sekolah setelah sholat zuhur. Naam. Sahih. Sahih. Nah, teruskan. Habiskan ya, Rahman. Suratul Rahmani atwalu minal suratul atwalu min hadidi. Maratan tsaniya. Sekali lagi. Suratul Rahmani atwalu min suratul min suratil hadidi. Nah, min suratil hadidi. Nah. Tarjim. Nah, kalau bilang takul khata atau sahih tarjim awal. Surat Ar-Rahman lebih panjang dari surat Al-Hadid. Nah. Khata. As-sahih mada? Suratul Al-Hadid atwalu min suratir Rahman. Mumtaz, mumtaz. Bagus sekali. Nah, terakhir ya Abi Irfan, Al-Khamis. Naam. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Jamilatu Maryam. Naam, Jamilatu hakada. Jamilatu. Jamilatu. Naam. Lagi? Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Jamilatu Maryam. Mumtaz. Tarjim. Aminah dan Fatimah dan Su'ad teman-temannya Maryam. Naam. Sahih. Sahih. Masyaallah. Barakallahu fik. Ya Abu Irfan, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Abu Irfan yang telah bergabung bersama kami. Nah, cukup ya akhir kirim. Kita baik. Masuk ke at-tamri ats-tsalits. Fadhal. Kita masuk ya ikhwan ke at-tamrin ats-tsalits. Di sini perintahnya ajib anil as'ilatil atiyah. Mana ajib anil as'ilatil atiyah ya ikhwan? Jawablah soal-soal berikut. Kemudian ada penjelasan di dalam kurung di situ. Hadhil as'ilatu laysat mabniyatan 'ala ad-darsis sadisi. Hadhil as'ilatu soal-soal ini laysat mabniyatan tidak dibangun alat darsis sadis, tidak dibangun di atas pelajaran 6. Artinya tidak terkait dengan pelajaran 6. Ma makna hadha ya ikhwan? Apa maknanya ini? Maksudnya as-su'alu hur wal jawab hur. As-su'alu hur, soalnya bebas, dan di sini sudah ada soal-soalnya. Al jawab yakni laysat mabniyah bi al hiwar. Jawabannya tidak harus mengikuti apa dialog. Dialog. Antum bisa jawab dengan jawaban yang bebas. Hur yani. Apa makna hur? Hur. Bebas. Naam. Hurun, bebas. Al jawabu hur. Jawabannya bebas. Silakan. Ada 6 soal di sini. Dan semuanya soal-soal yang cukup menarik. Siapa yang mau coba? Rekaman awal. Naam, tafadhal ya akhi. Naam. Anta athani ya akhi? Athani? La, bas, naam. Al-awwal, tafadhal anta ya Miko. Naam, ustaz. Athani kemudian kita berikan kepada ikhwan dan akhwat di rumah. Naam, tafadhal. Al-awwal. Adhahabta ilal madrasatil yauma? Naam, adhahabta ilal madrasatil yauma? Naam. Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Naam. Ajib. La ma dhahabtu. Ahsant. La ma dhahabtu. Mumtaz. Apa artinya la ma dhahabtu? Tidak, saya tidak pergi ke sekolah. Ahsant. Nah, jawab hur. Nah. Hmm. Jazakallah khair ya ahmikum. Nah, mubasyaratan ya akhir kiri. Naftah. Baik untuk Anda pemirsa maupun pendengar Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke latihan ketiga. Silakan bagi Anda yang menjawab, kita berikan kesempatan di malam hari ini. Silakan. Halo. Baik, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan Ummu siapa, di mana? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Masyaallah. Ummu Abdillah dari Solo. Kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Kaifa halu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah ana bi khair aidan. Jazakallahu khairan. Ummu Abdillah, tahu di mana batasan kita sekarang? Ummu tahu di mana kita sekarang? Ma indaka kitab. Tam nu'rid laki al-kitab. Aina al-kitab ya Ummu Abdillah? Aina al-kitab? Ada kita buat anfi baiti ukhti. Masya Allah, masya Allah. Anfi baiti ukhti. Tafadhal, tafadhal. Ra'ait al-kitab ya Ummu Abdullah. Ra'ait al-kitab la? Ra'aiti? Akan tidak. Naam, al-thani. Tafadhali. Akan. Naam. Mata raja'ta minal madrasati. Mata raja'ta minal madrasati. Naam. Tarjimi awalan. Raja'tu minal madrasati. Tarjimi awalan ya Ummu Abdullah. Ya Ummu Abdullah, tarjimi awalan. Oh, ya, kapan? Nah. Ya, kapan kamu kembali dari sekolah? Naam, lalu jawab. Raja'tu minal madrasati qabla rubu'i sa'ah. Qabla rubu'i sa'atin. Taib, labas, labas, sahih. Raja'tu minal madrasati qabla rubu'i sa'atin. Tarjimi, ma hadha? Tarjimi. Sa'ah. Saya kembali dari sekolah seperempat jam yang lalu. Mumtaz, seperempat jam yang lalu. Nah, kata baru nih yang dari Ummu Abdullah. Nah, teruskan, teruskan Ummu Abdullah. Satu nomor lagi. Al-Thalith. Naam. Ayya surati qara'ta ba'da surati fajri. Naam. Tarjimi. Surat apa yang kamu baca sesudah salat fajar? Naam. Salat subuh. Sahih. Qara'tu ba'da sholati fajri surat al-Baqarah. Naam, qara'tu. Naam, qara'tu ba'da suratal ba'da sholatil fajri suratal madha? Suratal Baqarah. Mumtaz. Tarjimi. Suratal Baqarah. Tarjimi. Saya membaca Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ummu Abdullah, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Abdullah yang pernah bergabung dari Solo, Jawa Tengah. Silakan bagi Anda, kita masuk ke nomor 4 untuk latihan ketiga ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita persilahkan 0218236543. Iya, silakan. Halo. Baik, halo. Ya, halo. Naam, dengan Bapak siapa ini? Halo. Dimana? Assalamualaikum. Dengan Yusuf. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari siapa ini? Dengan Yusram. Siapa? Ya. Antum dengarkan dari telepon antum. Jangan dengarkan dari televisi. Iya. Antum kecilkan dulu televisinya. Antum dengarkan dari telepon saja. Baik, okay. Ya, akhi. Ya. Nah, dengan Bapak fokusnya siapa? Di telepon, fokusnya. Siapa tadi, Pak? Siapa? Yusran. Pak Yusran. Yusran. Yusran. Pak Yusran. Iya. Dari mana, Pak Yusran? Ya. Dari Bone. Bone Sulawesi, masya Allah. Pak Yusran mau baca? Mau baca malam ini? Iya. Nah, ada bukunya? Tidak ada. Baik. Kita tampilkan di televisi. Sebentar Pak Isran. Ya. Bagaimana Pak Isran? Sudah terlihat sekarang? Iya, ya. Silakan Pak Isran nomor Arabi. Nomor 4. Arabi. 6. Ayya suratin Hafizta Haza. Ya. Teruskan. Al Asbau. Nah, Pak Isran, saya sarankan Pak Isran dengarkan dulu saja. Nah, tidak usah ikut baca dulu sekarang. Pak Isran dengarkan dulu semuanya, nanti baru saya itu Bapak bisa telepon lagi insya Allah. Begitu Pak Isran? Iya. Baik. Terima kasih Pak Isran. Jazakallah khairan. Baik. Terima kasih Bapak yang sudah bergabung ya dari Bone tadi. Bone, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Masyaallah. Terima kasih atas interaksinya. Mungkin Bapak dapat mencoba kembali setelah memahami perintah ataupun cara mengisi tamrin ini. Untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita berikan kesempatan. Baik, 021-823-6543 sudah terhubung kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Umm Abdillah, Ustaz. Nah, Umm Abdillah di mana ini? Rakom Robi, Ustaz ya. Iya. Suara kita mungkin terlalu kecil lagi sehingga kurang terdengar. Baik, suara kita jelas? Halo. Rakom Robi, ayya suratin khafid fi hadzal usbu'i. Naam. Khafidtu fi hadzal usbu'i suratan Naba'i. Suratan Naba'i. Naam. Tarjimi. Al-Khamis. La, tarjimi. Terjemahkan. Abil ma'il baridi wasalti wajhaki. Umm Abdillah, mohon maaf. Halo. Si. Nomor 4 silakan diterjemahkan dulu mungkin. Wasaltu wajhi bil ma'il baridi. Ma sami'at sautana. Fi na'am min al-mushkila. Umm Abdillah bisa mendengar suara kami? Ya, halo. Ya, silakan nomor 4 diterjemahkan dahulu. Nomor 4. Ya. Surat apa yang kamu hafalkan pada pekan ini? Iya. Saya menghafalkan pada pekan ini surat An-Naba. Naam, sahih. Sahih. Teruskan, teruskan. Nomor 5. Abil ma'il baridi wasalti wajhaki ambil ma'il hari. Naam. Apakah dengan air dingin kamu mencuci wajahmu atau dengan air panas? Naam. Air apa? Al-har? Panas. Taib. Teruskan. Wasaltu wajhi bil ma'il baridi. Naam. Naam, sahih. Terakhir, as-sadis. Man wasala qamisoka qamisoki wa mindi laki. Naam. Sebenarnya tidak mengapa qamisoka mindi laka tidak jadi masalah. Ka atau ki tidak jadi masalah. Naam. Naam. Man wasala qamisoka wa mindi laka. Naam. Tarjimi. Siapa yang mencuci kemejamu dan sapu tanganmu? Naam. Wasaltu komisi wa mindili. Naam, sahih. Sahih. Jazakillah khair ya Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Abdillah yang telah bergabung, jazakillah khairan. Barakallahu fiki. Baik. Kita lanjutkan. Naam, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. Naam. Perintahnya di sini adalah annif al-fa'ila fi kullin min al-jumalil atiyati wadbit ad-dhamira bisyakli. Annif al-fa'ila. Ma mana annif al-fa'ila ya ikhwan? Mu'annaskan. Naam, sahih. Mu'annaskan al-fa'il. Apa yang kita mu'annaskan? Al-fa'ilnya, pelakunya. Fi kullin minal jumalil atiyati. Pada setiap kalimat-kalimat berikut. Wadbit. Apa mana wadbit? Dan harokatkan. Berikan harokat kepada ad-dhamir bisyakli dengan harokat. Nah, bisyakli. Faham tum? Al matlub huna? Naam, Ustaz. Jadi apa yang kita diminta di sini bagaimana, ikhwan? Merubah, ya, Ustaz. Mu'annatskan al-fa'il. Dan al-fa'il tentu saja kita sudah pelajari sejak ad-darsu al-khamis. Mana al-fa'il? Al-fa'il? Ma mana al-fa'il qabla dalik? Ma mana al-fa'il? Al-fa'il pelaku. Pada sekadarik subjeknya. Antum tentukan terlebih dahulu mana subjeknya, mana fa'ilnya, baru kemudian bisa diketahui bagaimana cara mu'annatnya. Nah, untuk yang latihan ini kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di studio dan di rumah. Ana berikan waktu 5 menit, kita break sebentar untuk memikirkan jawaban-jawaban di latihan keempat ini. Nah, boleh ya, ana kembalikan kat. Baik, untuk pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa dapat memikirkan ataupun membuat jawaban untuk latihan nomor 4 ini. Silakan dapat Anda kirimkan ataupun Anda sampaikan pada sesi setelah jeda ini. Kita break ataupun jeda sejenak. Masih bersama kami di radio maupun Roja TV di kesempatan hari ini dalam program Bimbingan Bahasa Arab Jilid yang kedua. Baik. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Khadir Sam kembali bersama kami di bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullahu taala. Dan sebelum jeda tadi kita sudah sampaikan untuk menjawab latihan atau tamrin keempat. Bagi Anda yang sudah menyiapkan jawaban-jawaban untuk tamrin latihan keempat ini dapat menghubungi kami di kesempatan ini. Baik, kita berikan langsung kesempatan, Ustaz. Nah, baik. Ma'asyiral ikhwah, kita masuk ke al-mithal. Sebelum kita masuk ke soal-soal, kita masuk ke al-mithal. Di sini di nomor satu sebagai contoh, asyaribta asyaya ya hamidu, asyaribta asyaya ya hamidu. Jawabannya lihat di sini al-fa'il kita jadikan mu'annath. Tapi sebelum itu mana fa'ilnya ya ikhwan? Aina al-fa'il ya ahmiko? Hamidun. Naam. Hamidun di sini pelaku dari kata kerja syaribah. Maka lihat ya hamidu kita rubah menjadi mu'annath. Asyaribti syaya ya su'adu. Naam. Apa yang berubah di sini? Selain al-fa'ilnya berubah jadi mu'annath, apalagi yang berubah? Al-fa'il. Al-fi'ilnya berubah. Al-fa'il berubah. Al-fi'lu juga berubah. Karena al-fa'ilnya mu'annath, maka tentu fi'ilnya, dhamir yang terkandung dalam fi'il itu harus berubah juga. Nah, tadinya anta, sekarang menjadi anti. Faham tu, Amiko? Faham tu. Nah, taib. Nah, nabda ya akhir kirim. Kita mulai. Tafadhal. Baik, untuk pendengar maupun pemirsa Roja, untuk latihan 4 ini, kami undang Anda untuk menjawab dan memberikan jawaban-jawaban yang sudah disiapkan. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Baik, halo. Nah, sudah terhubung. Halo. Nah, dengan siapa, di mana, Bapak? Yang tadi, Ustaz. Ya, Bapak, maaf, Bapak siapa? Abu Bilqis. Nah, Abu Bilqis. Nah. Ya, sudah menyiapkan jawabannya, Bapak? Ya, insya Allah. Untuk nomor 2 mungkin silakan dibaca terlebih dahulu. Rakmu Fani. Naam. Katab tadarsa ya Ali. Nah, teruskan ya akhir kirim. Katab tadarsa ya Maryamu. Naam. Katab tadarsa ya Maryamu. Ya Maryamu, sahih. Antum rubah di sini Ari menjadi Maryam. Nah, maka bagaimana fi'ilnya menjadi? Katab tidarsa ya Maryamu. Mumtaz. Terjemahkan. Apakah engkau telah menulis pelajaran ya Ali? Naam. Apakah engkau telah menulis pelajaran ya Maryam? Naam, mumtaz. Teruskan ya akhi. Al-Thalith. Al-Thalith. Naam. Al-Thalith ya akhi. Ghasalti wajhaki ya ukhti. Mumtaz. Nah, apa yang berubah di sini ya akhir kirim? Ada berapa perubahan? Ya, dua, Ustaz. La, tiga bahkan. Tiga, ala sekadalik. Bala. Ya, yang pertama fa'ilnya berubah menjadi ukhti, ala sekadalik. Kemudian apa lagi yang berubah setelah itu? Fi'ilnya ghasalta menjadi ghasalti. Nah, dhamirnya berubah. Apa lagi kemudian? Wajhaka menjadi wajhaki. Naam, wajhaka menjadi wajhaki. Syukran ya akhil kirim. Nah, satu lagi, Ar-Rabi' Ayya suratan hasibta ya bunayya. Ayya suratin ya bunayya. Ayya, ya-nya ditasdid. Mohon ulangi lagi. Ayya suratin hasibta ya bunayya. Naam. Terjemahkan dulu. Surat apa yang engkau hafalkan wahai anakku? Naam. Silakan dirubah. Ayya suratin hasibti ya. Ya binti. Naam. Ulang sekali lagi akhir kirim bagaimana? Ayya suratin hasibti ya binti. Naam, mumtaz. Terjemahkan. Tafadhal. Surat apa yang kau hafalkan wahai anak perempuan? Naam, barakallahu fiik ya akhir kirim. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang sudah bergabung kembali. Silakan bagi Anda untuk siswa nomor yang ada pada latihan keempat ini. Kami berikan kesempatan yang lainnya, 0218236543. Baik, halo. Ya, halo. Nah, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Di mana? Dengan Yusran lagi. Bapak Yusran kembali. Nah. Bapak Yusran mungkin dapat dikecilkan dahulu radio atau televisinya. Silakan Bapak dapat berinteraksi bersama kami melalui gagang telepon Anda saja. Iya. Baik. Iya. Sudah Yusran? Iya, sudah. Baik. Kita tampilkan di televisi antum nomor 5 dan 6. Tafadhal ya akhi. Afahamta darsa. Afahimta. Jadi afahimta darsa jadi dia Hashim. Naam. Antum dengarkan bacaan anak antum ikuti. Afahimta darsal jadida. Silakan. Afahimta darsal jadida. Ya Hashimu. Ya Hashimu. Naam. Paham maknanya Isram? Tidak. Baik. Kalau gitu antum belajar membaca saja sekarang ini. Yang nomor 6 ikuti saya sekarang. Sitta. Iya. Sitta, ikuti. Sitta. Sitta. Nah. Aina dhahabta ba'da ad-darsi ya akhi? Ikuti. Aina dhahabta ba'da ad-darsa ya akhi? Ba'da darsi ya akhi? Ba'da darsi ya akhi? Naam. Baik, Ahi Isram, cukup sampai situ saja dulu. Yeah. Syukran, jazakallah khairan. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Isram di Boni tadi. Naam, sepertinya Pak Isram baru pemula, baru ikut belajar bahasa Arab. Naam. Kita sarankan untuk mengikuti jilid satu dulu mungkin seperti Pak Isramina. Baik, silakan di belakang Bapak Isram tadi dapat menjawab kembali untuk latihan keempat ini. Kita berikan kesempatan penelpon yang sudah masuk. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ummu Linda, Ustaz, di Bekasi. Ummu Linda, silakan. Silakan Ummu Linda. Rakam. Nah, dari awal, dari Athani, silakan. Athani. Akatabta darsa ya Ali? Naam. Akatabti darsa ya Fatimah? Mumtaz. Teruskan. Teruskan. Aghasalta wajhaka ya akhi? Naam. Aghasalti wajhaka ya ukhti. Sekali lagi Ummu, ada yang kurang? Aghasalti wajhaki ya ukhti. Naam, wajhaki ya ukhti. Nah, teruskan. Ar-rabi. Ayya surati hafifta ya bunayya. Nah, dengarkan Bu Rinda. Ayya suratin. Oh, suratin ya. Naam. Ayya suratin hafifta ya bunayya. Naam, silakan dirubah. Ayya suratin hafisti ya binti. Naam, teruskan. Sebutkan dulu angkanya. Al-Khamis. Al-Khamis. Naam. Afahim tad-darsal jadidi ya Hashim. Afahim tad-darsal jadidah. Naam. Afahim tad-darsal jadidah ya Hashim. Naam, sebentar Umu, kenapa jadidah? Karena maf'ulun bih. Al-jadidah maf'ulun bih. Ad-darsa yang maf'ulun bihnya. Al-jadidah. An-na'at. Na'at, ala sekadarik. Sifat. Oh, sifat. Baru ya. Naam. Naam, baru. Naam, betul. Maknanya kan baru. Iya. Ini sifat dari kata ad-dars. Ya, naam. Umu, kalau Umu ikut dari jilid 1, kita dulu pernah membahas bahwa sifat itu mengikuti yang disifatinya. Naam, Ustaz. Maka kalau ad-darsa, maka al-jadida ikut fathah. Ya. Naam, fahimti? Fahim tu. Fahim. Naam, teruskan. Fahim. Afahim tad-darsa jadida ya Hashim? Naam. Afahim tid-darsa jadida ya Maryam? Labas. Sahih. Terakhir, teruskan. As-sadis. As-sadis. Aina zahabta ba'dad darsa ya akhi? Ba'dad darsi. Ba'dad. Aina zahabta ba'dad darsi ya akhi? Naam. Aina zahabti ba'dad darsi ya ukhti? Naam. Zahabti berubah kemudian ya ukhti. Naam. Syukran ya Ummu Indah. Jazakillah khairan. Jessica khairan. Ustaz mau nanya, kalau seandainya kalau barakallahu fik dengan barakallahu fik dengan barakallahum atau fikum gitu, apakah sama, apa itu untuk satu orang apa untuk semua orang? Baik barakallahu fika dengan barakallahu fikum begitu ya. Itu saja pertanyaannya. Iya. Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Linda yang telah bergabung. Namsa. Ya, pertanyaan tadi terkait dengan barakallahu fika atau barakallahu fikum. Nah, betul sekali Umu. Tadi Umu sebutkan bahwa perbedaan keduanya adalah terkait dengan orang yang kita doakan. Kalau orang yang kita doakan satu orang, maka kita bilang barakallahu fika. Kalau satu orang dan laki-laki, barakallahu fika ya akhi misalnya. Kalau yang kita doakan adalah perempuan misalnya, maka kita katakan barakallahu fiki ya ukhti misalnya. Kemudian kalau yang didoakannya banyak, maka kita katakan barakallahu fikum. Nah, dan terkadang barakallahu fikum juga bisa digunakan untuk tunggal dan itu tidak jadi masalah. Dan ini dipakai dalam bahasa Arab dan biasanya ketika kita menggunakan dhamir jamak untuk orang, untuk satu orang saja, biasanya maksudnya adalah at-ta'zim, untuk pengagungan. Nah, dan kiranya itu menjadi penutup pertemuan kita ya Ahli Kirim. Benar sekali. Nah, kita akan kembalikan ke antum. Tafadhal ya Ahli Kirim. Nah, untuk penjelasan ataupun pelajaran di kesempatan malam hari ini ada istifadah ataupun ringkasannya yang dapat disampaikan. Ada fokus yang penting diperhatikan di pelajaran 6 ini, yaitu penggunaan dhamir anti di sini. Nah, anti dhahabti. Banyak sekali penggunaan dhamir mukhatabah mufrad. Maka di latihan yang terakhir yang barusan kita baca, latihan ke-4 tadi, antum lihat di situ letak fokusnya. Ini yani perubahan dari al-mudzakkar menjadi al-muannats. Nah, sebelum-sebelumnya itu masih belum terlihat fokus itu, baru di pelajaran ke-6 ini difokuskan di situ. Maka antum perhatikan banyak penggunaan dhamir anta kemudian berubah menjadi anti. Dan terkadang ini hal yang kalau kita tidak terbiasa, ini terkadang menyulitkan. maka perlu dilatih, terus dilatih dan dibiasakan. Nah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kiranya ini menjadi penutup apa yang kita sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada pemirsa dan kepada ikhwan di studio. Barakallahu fikum. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.